ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita akan membaca bab yang ke-7 di halaman 40 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fir raqa wat tamaim. Bab apa yang datang tentang ruqya-ruqya dan tamimah-tamimah. Iya. Penulis nanti akan mendefinisikan apa itu ruqyah, apa itu tamimah. Akan beliau definisikan. Tapi secara umum di sini beliau membahas tentang ruqyah dan tamimah. Ini kelanjutan dari bab sebelumnya terkait dengan perkara-perkara yang bisa membahayakan tauhid. Iya. Dan terlihat di sini ya, beliau tidak memastikan hukum. Tidak sama dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya ditegaskan, bab minasyirki, bab dari kesyirikan. Kalau di sini hanya dikatakan bab tentang ruqyah dan apa? Tamimah. Kenapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena pada ruqyah dan tamimah ada rincian. Pada ruqyah dan tamimah ada rincian. Dan akan datang nanti bahwa ruqyah itu ada yang dibolehkan, itu ruqyah yang disyariatkan, dan ada ruqyah yang diharamkan. Ini ruqyah yang mengandung kesyirikan. Sedangkan tamimah itu terbagi dua. Ada tamimah yang dipastikan kesyirikannya, dan ada tamimah silam pendapat para ulama tentangnya apabila tamimah itu berasal dari Al-Quran. Nah, karena itu penulis tidak memastikan hukum di sini, karena di dalam masalah ini ada rincian. Dan alasan yang kedua, kenapa tidak dipastikan hukum, agar seorang yang membaca buku ini, dia membaca kepada dalil-dalil yang beliau terangkan, membaca kepada hadith-hadith yang beliau bawakan, agar dia pahami hukum permasalahan ini. Baik. Jadi kata beliau, maja'a firruqa wattama'im, apa yang datang tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Ruqyah itu secara bahasa ruqa itu jamak dari apa? Jamak dari ruqyah. Jamak dari ruqyah. Dan ruqyah itu adalah al-udah allati yurqa biha sahibul afah. Al-udah, bacaan perlindungan yang orang yang terkena penyakit diruqyah dengannya. Iya. Al-udha. Al-udha dari kata. Sama dengan isti'adha ya. Al-udha itu bahasa Arab maksudnya bacaan, ucapan yang dijadikan sebagai apa namanya, perlindungan. Itu yang disebut al-udha. Baik. Sedangkan at-tamaim jamak dari tamimah. Ya, tamimah itu adalah apa yang digantung, al-udha, perlindungan juga, tapi dalam bentuk yang digantung. Digantung untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Itu tamimah. Ya. Dan akan datang lebih rinci lagi uraian penulis insyaallah taala nanti. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. dalam as-sahih itu untuk istilah penulis itu beraneka ragam beliau gunakan. Bisa saja as-sahih artinya riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja as-sahih riwayat Bukhari saja. Dan bisa saja yang ketiga as-sahih riwayat Muslim saya. Dan keempat, bisa saja as-sahih hadits sahih bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi haditsnya sahih. Ya. Jadi ini penggunaan penulis terhadap kalimat as-sahih di berbagai buku beliau. Walaupun kebanyakan penggunaan kata as-sahih yang beliau gunakan untuk makna yang pertama, kedua, dan ketiga. Jarang beliau gunakan untuk makna yang keempat. Tapi ada beliau gunakan di sebagian buku beliau. Ya, dan di sini, di hadits ini, fis sahih artinya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Karena hadits ini diriwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Bashir, ada silam pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya Qais bin Abdullah. Iya. Ada yang mengatakan Ibn Ubaid Ibn Al-Huraith. As-Sa'idi. Dan ada yang mengatakan Al-Mazini. Ibn Abdul Bar dan selainnya mengatakan tidak ditemukan nama yang sahih untuk sahabat ini. Nah, itu. Jadi sebagian ulama berkata bahwa tidak ada nama yang nukilan riwayat yang sahih menjelaskan namanya. Tapi dikenal dengan Abu Bashir radhiyallahu anhu. Haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimaklumi, dia hadir di perang Khandaq, hadir di perang Uhud. Iya. Dan beliau meninggal setelah tahun 60 Hijriah. Dan dikatakan bahwa ketika beliau meninggal, umurnya sudah lebih 100 tahun radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu dikatakan di sini annahu kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sungguhnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Tidak diketahui di mana perjalanan ini. Menurut Ibnu Hajar, tidak diketahui di mana perjalanan ini. Beliau tidak temukan. Maka di sebagian perjalanan ini, farsala rasulan, Nabi mengutus seorang utusan. Iya. Disebutkan bahwa di dalam Musnad Al-Harith bin Abi Usama, itu ada penyebutan nama utusan ini bahwa dia adalah Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Beliau yang diutus oleh Nabi. Iya. Maka apa pesan Nabi ketika utusan diutus? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun. Bisa dibaca begitu, yabqayanna di fathah ya-nya dan di fathah kaf-nya dibaca kiladatun, dan bisa juga dibaca dengan bacaan lain di dhamma ya-nya di kasrah kaf-nya. Alla yubqiyanna fi raqabati ba'irin kiladatan. Kiladatannya dibaca fathah. Iya, sebagai maf'ul. Jadi itu dua bacaan. Jadi dalam menerjemahkannya bisa diterjemahkan jangan tersisa di leher unta satu kalung pun dari tali busur atau kalung apapun. Ya, itu kalau dibaca ya bekayanna, jangan tersisa. Tapi kalau dibaca yubekayanna, jangan dia menyisakan. atau jangan seseorang menyisakan satu kalung pun dari tali busur atau kalung apapun pada leher unta. Nah, begitu. Illa quti'at, kecuali harus diputus. Baik. Jadi bisa dibaca alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun, dan bisa juga dibaca alla yubqayanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin au kiladatan illa quti'at. Baik. Jadi di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian sahabat. Di sebagian riwayat diterangkan namanya Zaid bin Harithah. Dan ini kejadian di salah satu perjalanan Nabi. Nabi mengutus supaya diumumkan kepada manusia agar kalung-kalung yang diikatkan di leher-leher unta itu, yang maksudnya untuk menolak ain dan menolak bahaya, itu harus diputus. Harus diputus. Ya. Baik. Karena itu dari kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Iya. Maka orang Arab itu dulu dia punya kebiasaan, ya, pada untanya dikalungkan pada mereka itu kiladah, kalung. Kadang min watar, kadang kalungnya itu dari tali busur. Ya, jadi kalau dia punya tali busur sudah tua, sudah mau diganti, maka tali busur yang sudah tua ini mereka tidak buang. Tapi tali busur yang sudah tua ini mereka gunakan sebagai kalung di kendaraan mereka. Mereka meyakini bahwa hal tersebut menolak ain, menolak penyakit ain dari apa? Dari kendaraannya. Dan bisa menolak bahaya dari mereka. Jelas ya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk memutusnya. Ya, sisi pendalilannya jelas ya. Perintah Nabi untuk memutuskan. Memutus menunjukkan bahwa itu adalah apa? Hal yang diharamkan. Perkara yang tidak dibolehkan. Dan akan datang nanti di riwayat berikutnya menunjukkan bahwa itu kesyirikan. Iya. Jadi sisi riwayat Abu Bashir ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang diharamkan. Iya. Alasannya karena dia adalah syirik yang bisa membahayakan tauhid. Baik, maka di dalam hadits yang mulia ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa menggantung dari tali-tali di leher unta dan semisal dengannya itu masuk di dalam hukum tamimah, hukum gantungan-gantungan. Ini sisi juga di pembahasan penulis Tamaim. Ketiga tamimah yang digantung, yang diikat-ikat ini, ada seperti itu Nabi perintah diputus. Ini perintah Nabi memutus tamimah namanya. Dan terdapat di dalam hadits juga perhatian kepada apa yang terjadi di tengah manusia. Kalau ada kemungkaran diingkari, ada hal yang keliru diluruskan. Iya. Terdapat di dalam hadits bagaimana harusnya menyampaikan kepada manusia apa yang membuat akidah mereka terjaga. Keyakinan mereka terjaga. Baik. Jadi ini perintah untuk memutusnya. Perintah untuk memutusnya. Iya. Maka di dalam hadits ini juga penegasannya bahwa tali-tali yang diikat tamaim itu sama saja dalam hukum, satu hukumnya. Jadi penulis ini ingin menerangkan cakupan dari tamimah sekaligus menjelaskan bahwa ini hukumnya sama, harus diputus Karena itu adalah kesyirikan yang bisa membahayakan tauhid. Baik. Berikutnya hadits yang kedua, kata beliau, wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ar-ruqa ruqya-ruqya wat tamaim tamima-tamima wat tiwala dan tiwala syirkun, adalah kesyirikan. Rawahu Abu Daud, rawahu Ahmad wa Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Baik, ini hadits Ibnu Mas'ud, haditsnya sahih ya. Ya. Dan di sini tegas disebutkan tiga hal ini semuanya adalah apa? Adalah kesyirikan. Ini kalau di dalam lafadznya di Musnad Imam Ahmad itu ada kisahnya ya, panjang. Jadi disebutkan bahwa Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Zainab, Abdullah bin Mas'ud melihat ada benang di leherku. Benang yang diikatkan. Ya, kan jelas ya ada benang diikat, dikalungkan. Ya, kalau dia kalung hiasan, ya Ibnu Mas'ud enggak heran. Sebab itu biasa. Tapi ini kok tiba ada benang dikalungkan? Faqala ma hadza? Ibnu Mas'ud bertanya, apa ini? Maka kata istrinya, khaitun ruqya li fihi. Dia benang telah diruqya untukku padanya. Iya, maka Ibnu Mas'ud mengambilnya lalu memutusnya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, antum alu Abdullah la agniya anis syirk. Kalian keluarga Abdullah bin Mas'ud orang-orang yang tidak perlu kepada kesyirikan. Lalu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Kemudian beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ruqya-ruqya, tamima-tamima dan tiwalah adalah kesyirikan. Iya. Baik. Jadi terdapat ya bagaimana, masih ada kisah ya di kelanjutan hadits, kita tidak baca. Ya di sini terlihat ya bagaimana para as-salaf itu, rahimahumullah, kalau mereka melihat di tengah keluarganya ada kemungkaran, ada hal yang tidak benar, ya mereka luruskan, mereka perbaiki, Ya tidak seperti kita sekarang ini, subhanallah. Ya banyak kemungkaran kadang terjadi di tengah keluarga, kita biarkan saja. Hal yang kadang tidak layak dibiarkan. Baik. Dan juga terdapat di sini bahwa seorang itu, seorang suami, kepala rumah tangga, kadang dia salih. Ya. Dan dia menjaga keluarganya. Tapi pengaruh-pengaruh itu kadang bisa aja datang dari arah-arah yang tidak dia sangka. Jelas ya? Bisa aja datang dari arah yang tidak dia sangka. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini, beliau itu orang yang sangat menjaga keluarganya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ada sebagian manusia ingin menjumpai Abdullah bin Mas'ud setelah sholat subuh, tapi mereka undur. Ya. Setelah mereka datang ke rumah Ibnu Mas'ud, mereka terangkan bahwa kami sengaja tidak datang, khawatir bahwa engkau sedang tidur atau apa. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, apakah kalian menyangka ada kelalaian di keluarga Abdullah bin Mas'ud? Maksudnya tidak mungkin dia pada subuh lalai seperti itu. Tidur di rumah. Waktu berberkah, waktu baik, kemudian dibiarkan. Nah, jadi terlihat ya penjagaan beliau terhadap keluarga. Tapi bersamaan dengan itu ada juga kejadian yang seperti ini. Kejadian yang seperti ini. Iya. Karena itulah ya seorang Dia berusaha ya sesuai dengan kemampuannya memohon taufik kepada Allah dan berusaha untuk mengadakan dari perbaikan. Nah, di sini kata Ibnu Mas'ud, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innar ruqya, sungguhnya ruqya-ruqya wattamaim dan tamima-tamima wattiwala dan tiwala adalah syirik, adalah kesyirikan. Iya. Ini tegas ya, tiga hal. Ruqya, tamima dan tiwala. Semuanya dihukumi apa oleh Nabi? Semuanya dihukumi kesyirikan. Tapi di sini jangan ada yang berkata hukum asal pada ruqyah adalah syirik. Atau dia berkata diambil dari sini hukum asal pada ruqyah adalah syirik. Kalau tiwala jelas syirik ya akan datang. Demikian pula tamimah, hukum asal adalah syirik, enggak ada masalah. Tapi ruqyah kalau dia katakan hukum asal ruqyah adalah syirik berdasarkan hadis, ini dia keliru di dalam apa? Memahami. Sebab di sini pakai alif lam innar ruqa, ada alif lamnya. Wattamaim wattiwala. Jelas ya? Itu alif lam memberi pengaruh. Alif lam memberi pengaruh. Jadi maksudnya di sini penggunaan syirik ya. Pada tiga hal ini itu dari sisi hal yang sudah dimaklumi yang ma'ruf di kalangan orang-orang jahiliyah, itu yang disinggung. Jadi ada ruqyah tertentu kalau ditelakkan, oh sudah dimaklumi ini ruqyah orangnya orang jahiliyah, ruqyah kesyirikan. Dimaklumi. Jelas ya? Karena itu pakai alif lam. Baik. Adapun hukum masalahnya akan datang nanti rincian penulis. Beliau akan merinci tiga hal ini. Ya. Baik. Dan juga akan beliau terangkan apa makna tiwala. Akan datang penjelasannya oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, riwayat yang ketiga. Kata beliau, wan Abdullah bin Ukaim marfu'an. Dan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Ya. Apa artinya tadi secara marfu? Bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari ucapan Nabi disandarkan kepada Nabi. Bahwa Nabi bersabda man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu maka akan disandarkan, dia akan disandarkan kepada sesuatu itu. Iya. Baik. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Ini haditsnya hasan. Kalau hadits yang pertama Abu Bashir perintah dipotong, menunjukkan haramnya hal tersebut karena kesyirikan. Hadits Ibnu Mas'ud tegas, itu syirik. Kalau hadits Abdullah bin Ukaim, orang yang menggantung sesuatu disandarkan kepadanya. Ini kalau dikatakan disandarkan kepadanya, iya. Disandarkan kepadanya menunjukkan bahaya. Sebab kalau kapan seorang hamba itu sudah disandarkan kepada dirinya sendiri atau disandarkan kepada selain Allah, pasti kebinasaan yang dia dapatkan. Pasti kebinasaan yang dia dapatkan. Karena itu diantara doa yang kita baca pagi dan petang, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku. Ya. Janganlah engkau serahkan saya kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Kenapa? Sebab kapan hamba itu sudah keluar ya dari sisi Allah, diserahkan pada dirinya sendiri, maka dia pasti akan binasa. Ini bahayanya bergantung dengan sesuatu. Dan kata man ta'allaqa syai'an di sini, barang siapa yang bergantung dengan sesuatu, bergantung ini mungkin dengan hati, mungkin dengan perbuatan, dan mungkin dengan hati dan perbuatan sekaligus. Tiga. Iya. Ya, kalau ada yang bergantung dengan hatinya atau bergantung dengan perbuatannya atau bergantung dengan hati dan perbuatan sekaligus. Ya, maka wukila ilaihi, dia diserahkan kepadanya, kepada dirinya sendiri. Baik, jadi kalau sudah diserahkan pada dirinya sendiri, pada selain Allah, ya, maka pasti dia akan binasa. Nah, karena itu pemahaman dari hadith ini, seorang itu harusnya selalu bergantung kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, memenuhi segala keperluannya. Dan Allah telah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Baik. Siapa yang bergantung pada sesuatu? Ya, perhatikan ya bahasanya. Karena itu tadi saya katakan, kadang bergantung dengan hati, bergantung dengan perbuatan, atau dua-duanya. Maka disandarkan kepadanya. Nah, sisa bergantungnya ini sesuatunya kayak gimana? Apakah dia sebab atau bukan sebab? Jelas ya? Kalau bukan sebab, ya, yang disyariatkan atau sebab yang merupakan sebab qadari, ya, maka ini jelas masuk di dalam hadis ini, wukila ilaihi. Jelas ya? Tapi kalau sebab tersebut adalah sebab benar sebagai sebab, nah, sisa harus dipastikan dia adalah sebab apa? Sebab syar'i. Karena ada sebab, tapi diharamkan. Ya. Sudah kita jelaskan ya. Seorang ingin anak, tapi dengan jalur zina. Kan sebab dapat anak. Tapi ini sebab yang apa? Diharamkan. Dia ingin sembuh, tapi minum dari obat yang diharamkan. Nah, ini sebab, tapi sebab apa? Diharamkan, itu tidak dibolehkan. Jelas ya? Jadi pada hal yang seseorang itu bergantung kepada Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah, itulah yang benar. Tapi sesuatu selain daripada itu, dan di sini bahasanya syai'an, sesuatu apa saja, umum. Ya, wukila ilaihi. Maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Iya. Dan kaidahnya siapa yang disandarkan kepada selain Allah, maka pasti itu akan mengantar kepada kebinasaannya. Baik. Jadi dikatakan di sini, ini hadith yang ketiga, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya, hadithnya Hasan, dan dari hadith ini dipetik tentang larangan bergantung kepada selain Allah. Dan dari hadith ini juga dipetik pelajaran wajibnya bergantung hanya kepada Allah dalam segala perkara. Dan di dalam hadith ini terdapat penjelasan bahaya kesyirikan dan akibat buruk dari kesyirikan itu. Dan juga terdapat di dalam hadith bahwa balasan sesuai dengan jenis amalannya. Begitu dia bergantung, harusnya bergantung kepada Allah, tapi dia bergantung kepada selain Allah, maka dibalas sesuai dengan amalannya. Ia digantungkan kepada sesuatu, diserahkan kepadanya. Iya. Dan kelima, terdapat di dalam hadis bahwa siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, baik maupun buruk, akibat amalannya akan kembali kepadanya. Sebagaimana firman Allah, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya, dan Rabbmu sama sekali tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna at-tamaim, makna tamima, ruqya dan tiwala. Iya. Dan menerangkan hukum-hukum di dalam hal ini, rincian. Pertama tentang tamaim dulu. Tentang tamima. Kata beliau at-tamaim syai'un yu'allaku 'alal auladi 'anil 'ain. Iya. Asal penggunanya tamimah seperti itu memang adalah suatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal ain. Ini penggunaan masa dahulu ya. Asalnya mereka gunakan seperti itu dahulu di masa jahiliyah. Iya. Tapi setelah itu berkembang, akhirnya mereka gunakan lebih daripada itu ya untuk maksud-maksud yang lainnya. Ya berkumpul dalam makna ingin meraih manfaat atau menolak apa? Menolak bahaya. Jelas ya? Itu at-tamaim. Jadi khusus tentang hukum tamaim, ini asalnya seperti yang disebut di dalam hadith-hadith. Ya, diperintah dipotong, kesyirikan, siapa yang bergantung kepadanya, dia akan disandarkan kepada hal tersebut, kepada tamimah itu sehingga mengantar kepada kebinasaannya. Akan tetapi kata beliau walakin idza kana almuallaku min alquran farakhasa fihi ba'du salaf. Tetapi kalau yang digantung itu iya. Tapi kalau yang digantung itu adalah berupa ayat-ayat Al-Qur'an, sebagian salaf memberi keringanan dalam hal ini. وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ. Tetapi sebagian salaf yang lainnya tidak membolehkan, tidak memperbolehkan, tidak memberi keringanan. وَيَجَعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِي أَنْهُ. Dan mereka menggolongkan hal itu sebagai larangan, hal yang dilarang. Siapa di antara salaf yang tidak membolehkan? مِنْهُمْ Ibnu Mas'ud رَجِيَ anhu. Di antara mereka yang tidak membolehkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik, terkait dengan masalah tamimah, jadi tamimah itu terbagi dua. Tamimah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang dari selain Al-Quran, dan ada yang dari Al-Quran. Kan begitu? Ya, itu tamimah. Ada tamimah-tamimah syirkiyah yang mengandung kesyirikan. Dan ada tamimah-tamimah yang berasal dari Quran. Baik. Kalau tamimah syirkiyah itu jelas tentang keharamannya. Dan ini yang sudah kita kaji, sudah kita bahas. Nah, tentang kalau yang digantung tamimah itu berasal dari Al-Quran, boleh atau tidak? Ini ada dua pendapat di kalangan as-salaf di sini. Ada yang mengatakan boleh. Dan ini disebut dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dan katanya itu zahir dari diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan pula dari Ja'far al-Bakir dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Dan zahirnya Ibnu al-Qayyim condong kepada pendapat ini. Iya. Pembolehan. Jadi syirik di sini tamimah yang di dalam hadits Ibnu Mas'ud, iya, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Syirik di situ maksudnya tamimah yang apa? Tamimah yang sifatnya dia menjadikan suatu sebab padahal dia bukan hal yang ditetapkan sebagai sebab secara syar'i maupun secara qadari. Iya. Tamimah yang bersifat kesyirikan. Ini pendapat yang pertama. Tapi ini nukilan-nukilan ya. Saya sebutkan ada menukil begitu-begitu. Dari sisi keabsahan, ya ada yang meragukannya dari sahabat-sahabat ini. Dari Abdullah bin Amr, dari Aisyah. Tentang hal tersebut. Baik, pendapat yang kedua. Dan ini pendapat mayoritas ulama tentang tidak bolehnya. Dan dilarang. Dan ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Iya. Dan itu zahir dari ucapan Hudzaifah, Uqbah bin Amir, Ibnu Ukaim radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan akan datang nanti dari Ibrahim An-Nakhai wa murid-murid Abdullah bin Mas'ud memandang hal itu diharamkan. Ya, dan ini riwayat dari Imam Ahmad yang diikuti oleh kebanyakan murid-murid beliau. Ya. Baik. Jadi pendapat yang kedua ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Lahirnya beliau menguatkan itu. Karena dari athar yang beliau bawakan, riwayat-riwayat yang beliau bawakan, itu menunjukkan tidak bolehnya. Menunjukkan beliau condong ke situ. Dan ini memang pendapat harusnya yang dikuatkan. Kenapa dikuatkan pendapat ini? Ada 4 alasan. Alasan yang pertama, dalil-dalil yang menjelaskan keharaman tamimah itu dalilnya umum. Tidak ada yang mentakhsis, tidak ada yang mengkhususkan. Jadi dalilnya berlaku umum, tidak ada pengkhususan. Satu. Yang kedua, alasan yang kedua, saddal lidzari'ah, menutup pintu jatuh ke dalam hal yang diharamkan. Ya, karena andai kata dibolehkan, dia menggantung dengan Al-Quran, maka mungkin saja ya dia akan bergampangan dalam menggantung-menggantung sampai menggantung hal yang tidak disyariatkan. Sampai dia menggantung sesuatu selain dari Al-Quran. Jelas ya? Maka ini menutup pintu, jangan jatuh di dalam kesyirikan. Ya, dan ini saddud dzari'ah di pembahasan Tauhid, tampak ya dari bab-bab yang akan datang pentingnya dan sisi kuatnya pendapat ini, bahwa tidak boleh. Kemudian yang ketiga, karena menggantung sesuatu dari Al-Quran itu kan mengharuskan dibawa kemana-mana. Ya, dan mungkin akan dibawa dalam membuang hajat pada tempat-tempat yang tidak layak. Dan ini bisa masuk di dalam menghinakan Al-Quran. Baik. Kemudian alasan yang keempat, Nabi SAW itu pernah meruqyah. Dan Nabi juga pernah diruqyah. Andai kata gantungan tamimah dari Al-Quran ini boleh, maka Nabi mungkin akan membolehkan hal tersebut kepada para sahabatnya. Tapi itu tidak terjadi. Iya, itu tidak terjadi. Maka ini 4 alasan yang menunjukkan bahwa tamimah yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Baik, kalau begitu saya simpulkan bahwa tamimah itu hukumnya terbagi 2 saja. Ada tamimah yang sifatnya syirik. Ini kalau yang digantung selain Al-Quran. Dan ada tamimah yang sifatnya diharamkan untuk digantung. Ini kalau tamimahnya berasal dari apa? Dari Al-Quran. Baik, muncul pertanyaan. Kalau ada tamimah berasal dari Al-Quran, apakah dikatakan syirik juga? Iya. Apakah dikatakan syirik? Jawabannya, kalau dia bergantungnya pada ayat-ayat Qur'annya, itu tidak dikatakan syirik, tapi diharamkan. Sebagaimana telah kita terangkan dalilnya. Tetapi kalau dia bergantung pada bentuk tamimahnya, senang dengan yang namanya gantung-gantungan. Ya, bukan Quran yang diperhitungkan. Ya, karena memang hatinya itu kalau ada gantungan, wah ini bagus ini. Ya. Dia bergantung ke situ, ah ini bisa masuk di dalam apa? Di dalam kesyirikan. Jelas ya? Baik, demikian dirinci oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini. Seperti yang dinukil oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Baik. Jadi ini rincian terkait dengan apa? Tamimah.